Bismillahirrahmanirrahim. Kulo gama golala khor gaya barangkang wajab sabagang awane kulo wakotin Dawi zaban-zaban wagdu min habibi saking kagasai kagasi insuni kukodru Dawi kira-kira ne wagdu gal bihijatin iku gaya seribu mungga haji oyan kharidu lan nari mengerucut bisil kihazal gaul ing dalam merentengan ikilah ucapan ibadab dilu ayatil Quran ngunggulakan sekeh ayat Quran badihi tegese setengah ayat ala badin ingat tegese setengah zalika udawi manggono manggono dabdi ala hasabi mata dulu alih kudutupinya dosa ngira-ngira barang kang nudukun iya ayat ngedosa meminta azimir rububiyah saking agungkan sifat kepangeranan wakasmi hijabiha dan ngebukakan hijabi ayat kezalika lan iku gawa menggono-menggono itu tabdil tabdil lazgar utai ngunggulkan birang-birang zikir bihajal mana galawan ikilah mana tabdil badu salalan ngunggulkan setengah salat ala namaca salawat ala nabi ingat dasai kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam ala badin ingat dasai setengah bihasa bimata dulu alaih kalawan ngitung-ngitung barangkang nuduhkan ya salat ingat dasai mak minta zimir rasul saking agung kening kangjeng saking agung kening kangjeng rasul wadam jadi tegaseng agung kening kangjeng rasul sallallahu ta'ala alaihi wasallam wabillahi taufiq laniku tetap kalawan Allah utawi taufiq utawi pangropea nyaritakin tempat tempat eta wadah di jerona awak waktu jeng tempat-tempat singgah kuari terakhir nyeritakan tempat-tempat ges diceritakan kamari timimiti Jabal Rahmah Jabal Arfah datang ke Jabal-Jabal Nulima Nuaya di Mekah Jabal Rahmah, Jabal Abi Gubes, Jabal Sur, Jabal Nur, Jabal Kurban. Etalah gunung-gunung anu ngabogaan sejarah di Mekah. Encandai gunung nu bersejarah di India. Encandai gunung nu bersejarah di Turki. Encandai gunung di Urang, Gunung Santri. Can kaitung Gunung Santri teh. Aya di Sumur Tujuh, di mana kara? Aya sumur tujuan di gunung naon tuh dasar osok nyaho bae pan mandi henteu di dinya titah kusaha sia mandi aduh masyaallah urang-urang mah teu meunang mangge petunjuk tuh cenah sumur pareu mandi sia di dinya sugih ge mandina jam hiji penting kudu sorangan bae teu meunang dianter ku sasaha untung orai sia di dinya daraik baik jahayang sugih teh apa ih masya Allah ayo gitu mati tahtus ya itikap di masjid sorangan wembung naon sebab nak mal sugih ya tau mah jadi nu di dele sugih baik. Capek saya jadi jelema sugih eh prak hayang nyawa capena jadi tolong hayang nyawa capena tah ya tempat kebelah dina nu kamari dicaritakeun tempat-tempat di mana manehanana ieu cicing yakni kitu khalwah ta eta mah geus jelas paranti khalwah para ulama para salikin-salikin jelema-jelema anu hayang usul ilallah tempat bagi khusus teu meunang katarajangan ku sasaha sebab besi jadi gangguan. Sebab tempat eta lamun sering didatangan ku ahli-ahli Allah, didinya lah tempat teh aya rahmat malaikat datang. Lamun tempat sering-sering didatangan ku jawara, didinya aya setan. Lamun tempat sering didatangan ku bangsa pamarentah, buah pamoyang setan. Ih, ulah dikira lain lalagaan eta teh. Besi pajar lalagan serius aing mah eta teh. Ih, sama seuri bububuran aing mah. Besi pajar lalagaan. Seuri keneh bae. Lain lalagaan pamarentah teh mamawa mamawa jurig. Mamawa setan. Tuh, siapa teu percayanya? Teu percaya siapa ka aing. Lamun dideuleuh ku mata batin. Sebab pamarentah mah di jero hatena teh poho ka Allah. Sapopoe du dibaca ku jana aturan-aturan politik nu bertentangan jeung Allah. Aturan-aturan ekonomi nu bertentangan jeung Allah. Geus jana unggal poe kos kitu bae eta teh berarti babarengan jeung buah pamoyang setan. Aja sasalaman jeung kiai. Kiai apanya nu eleh tergantung kumaha tamata. Mun kiai nu menang jagoan berarti kiai na. Lamun haju kiai nu eleh atuh kiai na meng pelehe tamah. Etalah terjadilah kiai Golkar. Eleh teteh kiai teh kos kitu teteh. Eleh perang. Sapira kadatangan ku camat eleh. Eleh. Lain lalagaan. Memandak. Jelema nu encan usul ka Allah sieun deuk sasalaman jeung lurah tembung kecuali aya amplopan. Urang lamun deuk ngaji batin hese kos kitu pajar urang anti pemerintah. Ieu mah keur ngabejakeun mun deuk hayang beres can usul. Encan usul aya geus usul mah moal kaganggu. Neuleuh duit sabara M moal kaganggu, neuleuh bintang di pundak sabara moal kaganggu, neuleuh balok panggul bila perlu balok di dieu moal kaganggu, neuleuh nu sagede kenong di dieu moal kaganggu, neuleuh bupati moal kaganggu, neuleuh gubernur presiden moal kaganggu, tapi nu karak-tarap-tarap mah kaganggu. Sasalaman ngobrol poho kan ka Allah, diajaklah ngobrol negara tuh tuju sasalaman ngahayal ira datang di lumayan eh 5 juta ge unggal bulan mah lumayan ira datang di teu bupati ondang bae gitu pud ondang pud. Aduh segala ngodang bupati segala naon. Keur carita batin. Geus sieun rempang. Kitulah torikoh teh kos kitu. Ai urangan teu bertorikoh mah jadi kiai ngan teu bertorikoh atuh henteu boga pikiran ka dinya moal aya biasa-biasa bae. Tapi nu bertorikoh kemudian lalaunan endek suluk, suluknya na bae lanan. Ake aturan ti guruna singa de. Batin teh lain suudzon di dele wae ye. Tukang ngagugulung lain Quran bung aing mah. Ye ahli ekonomi ekonomina bangsa riba-riba teh hayang aing mah pandek ngajauhan eta. Pandek ngajauhan dunia sedengkeun nyana teh tali dunia sababna. Jadi jauhan sabab-sabab anu bantek ngadayatangkeun kana dunia, dunia anu teu beres lanan. Dunia nu teu beles heula di jauhan apik ngaranna waro teteh ngaranna diundang ku ari ku camat sopan aduh abdi mah sanes eta pa camat ieu waktuna lah tutup mulai diundang ku bupati hampura berbagai alsa ieu mah lain emang bupati aya pan aing teu diundang jipan pohoan teh naon teu usulkeun undang itu aja itu budak. Saya so, saat tim sukses nak, tim sukses akan apa? menta dia onak jauh, batin tesin, lantaran udaganana ieu adalah usul ilallah. Geus awaik awaik na ieu gangguan gangguanna naon ieu? Mungkin bae ti murid, mungkin bae ti ekonom, mungkin bae ti pemerintah. Geus mulai ku ari api. Ke rempan rempan rempan rempan rempan rempan rempan rempan embung embung kapanggih jeung pamarentah teh embung lumpat aya nu biasa bae lumpat teh hate aya nu lumpat zahir wa batinan zahiron wa batinan abah ucu guru kula dicaringin nyana mah atuh lamun deuk aya lurah bae geus nyilib nyilib nyana mah embung kapanggih sieun dek datang RT bae sieuneun bahu cuma nyilip lumantak mabruk elmuna batul muina memeureun nu nandingan loba warona nu hese warona nu hese tapi aya almarhumah abah di dieu biasa bae nyana mah di hareupan bae jalah tu kumaha urang bae cek nya sapira nyana datang ka dieu ngan urang nabi ulah ka babawa datang ka dieu hormat ngobrol-ngobrol geus geus geus beres geus sakitu bae. Wae ngaji-ngaji wae salat-salat, embung ka bawah henteu naon teh nyana datang bisa dinasehatan-nasehatan, ngobrol-ngobrol ngaji geus nyana daekeun abdi teh daekeun teu geus bawah henteu naon henteu ieu beres tau. Tuh aya abuya sieuneun deuk datang ge datang salaman beres tinggal urang deuk kumaha tah. Ah cenah urang mah itu hese ieu hese mendingan urang datang bae ka bupati tangkorak sia. Hese tinggal gua urang. Sok dek duturkeun sa bae ucu lulumpatan nya nama embung bae. Embung ka jeung teu wauh. Eta nu mantak kitu boga pagawean batin mun teu boga pagawean batin mah tuh moal. Mun teu boga pagawean batin atuh biasa. Aya saya tak camat. Ye tungguan tungguan. Tungguan sagedeung sagedeung. Ye lumayan 2 juta paling ye. Cak hatena teh tungguan sagedeung. Moal kebal. Tuh. Di jalan teh aya camat cenah ye tungguan bae. Tapi lamun air boga pagawean saya di HP camat tah balik bae lah. Henteu nyana deuk nungguan bae angel ngabasoheula di jalan. Kena angel. Ngabasoheula kena angel. Cek jabat teh angel amat nya. Telepon deui geus balik eta encan ngabaso deui. Teu nyaraon nu milu mah pan ieu ngabaso deui ngabaso deui horeng menghindar embung ka panggih jeung camat. Pajar ekstrim ulang lamun kadengin ku pemerintah mah lain ekstrim ieu teh deuk kabersihan batin sia masuk salah bae sih. Pajar urang anti pemerintah lain wayah nyeun KTP mah ka pemerintah wayah urusan SPP teh mah pemerintah jam memang pemerintah urang ngan urang mah teh mah sekedar lalagaan bebeneran mah yang usul ka Allah embung sasalaman aja sebab eta teh jadi gangguan mun teu bisa mun bisa lah salah jeung najis teh naon leungeunna mah biasa tuh duitna ge jeung najis ieu siapa kadinya bae kan geus kayawan gua aing ya ieu ngaranna atobu yasruku toba watek maling watek bahaya kurang lamun ngobrol we assalamualaikum waalaikumsalam heh jaba bapa muhun ya alhamdulillah aya naon henteu aya naon ngan ieu bade pilkada doana bae kieu mah doana henteu aya naon mah doana bae ja atos ieu teh rapi segala rupa mah ieu doana bae tama atuh masalah pilkada na tama atuh masing-masing bae tama ngan dia ya kadar bingkisan oh bingkisan mohon ieu mah diri teh di deuleuh teh aya kira bapa bade ka diri hade nei ieu teh kos ka ditu na kiai tolol jasad. Ya Allah ya Rabbi. Tah, atawa urang kitu kadatangan nu pengusaha, ngan pengusahana make riba. Eta si Ade. Gangguan eta ka kiai, coba ge. Cokot duitna, balanjakeun dahar, coba ge hudang peuting. Rasakeun ge. Nu biasa hampang teh nu biasa hampang berat. Biasa. Coba rasa ke Icenya gula maja teka rasa apa emang teka rasa tuh tilok hudang sih gula maja teka rasa kuah tuh bisa gak bedakan bedakan coba ke balanjakan dahar beda bisa dibedakan ke duit riba aja duit halal geus lamun jelema anu hayang usul ilallah di Cirian. Iya mulai darin ya, ya. Nggak sekarang sepuyeng ingin tuh pas gitu kan, pas gitu dah. Ayo orang mah temen terbuka rasanya, ira tuh budak datang dari lumayan dah. Orang mengharap-ngarap, lain ngadoa ka Gusti ya Allah ya Robbi Gusti, abdi tepan hayang usul ka Gusti nuka rasa duit ti si eta ku abdi geus dirasakeun puyeng hudang ti peuting teu bisa tahajud teu bisa maca Quran nyanggakeun ka Gusti sadaya-daya ai ku abdi bareng diusir teu bagus atuh Gusti nu ngadatangkeun Gusti deui nu ngajauhkeun mangga jauhkeun Gusti jelema na mah duit nu masalah kirimkeun ge eta doa bloon teh doa. Aduh Gusti, bonusnya 3M Gusti. Aduh, Masya Allah garip. Nah iyalah, jadi lamun urang deukeun bersihan batin supaya cekas, supaya Allah teka gambar di hati urang. Di dunia hati ta'aluk ka Allah, mata hati nuluh ka Allah. Di akhirat mata zohir batin nele ke Allah. Supaya kos kitu nah kuari mulai dibersihan. Duit, makanan, jelema dibersihan ka ajeun disangka ekstrim ge. Eta mah geus sabodohna ana. Urang ge pepegatan ieu panjing jelema, aing jeung Allah. Tah ekstrim pasti. Pasti bae ekstrim. Khariqun lil adat teh nu biasa kapanghijeng jelema bungah sono ieu mah henteu geus khariq tadi. Hayangnya khorikun lil adat bertanya anak geus pepegatan jeung jelema bakal khorikun lil adat sebab nu biasa jelema kapangijeng jelema teh biasa ieu mah henteu bung bung kapangih geus khorikun lil adat tapi lamun teu boga tujuan mah teu bagus ieu mah boga tujuan titipan ti guru kade kade hate supaya babarengan bae jeung Allah geus dulain Allah sisikeun. Mulai itu mahal kos gitu teh. Oke. Terus be helanan ngaji ge helanan. Ge ge puyeng sorangan ge. Hayang nyaho mahalna waktu, hayang nyaho mahalna tempat. Mahal bedang ge bakalna. Terus set geus tu kamari teh tah, tempat-tempat sampai masjid. Na kuari kieu. Geus kamari dibahas kitu naon ngaranna wal hukuf bi babi hadratihi waqfatun ta'dilu alfa waqfah bi arfa cicing di hiji tempat anu nyana usul ilallah eta teh ngabandingan arfa 1000 kali arfa 1000 kali arfa. Nah iya ya dari bahasana beda bahasa kama gola lahor kulu waktin min habibi kodruhu kalpi hijatin tiat waktu asa bareng jeng kakasiane jeng Allah eta ukuranana sarua jeng 1000 haji wayan lukhor itu ngerucut akur cek urang mah ngalemre dina rentengan ieu bahasa ngunggulkeun ayat-ayat Al-Qur'an sebahagian kana sebahagian ayat sebagian ayat kana sebahagian deui wa zalika ala hasbi ba tadullu alaih min tazimir rububiyah wa kasbi hijabiha urang maca Qur'an teh disunahkeun tadabur urang bisa meunang sajud setengah jam bigoeri tadaburin tapi bisa 2 jam bitadaburin maningan tadabur urang saminggu bisa hatam Qur'an bigoeri tadaburin tapi lamun tadabur bisa 3 bulan 4 bulan atawa 1 tahun maning tadabur. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم dibaca kurang itu abas watawalla mengo kanjing watawalla tegesa mengo bendu abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma ketika datang ke kanjeng Nabi jelema nu buta yani Ibnu Mimaktum Ketika Kangjeng keur kuru karumpel jeung sahabat-sahabat ngayakeun pembahasan-pembahasan tarajul ibnu ummi maktum anjaahul a'ma Kangjeng Nabi didinya ngabalieur ditegor ku Gusti Allah amma man istagna fa anta lahu tasadda. Napun kadatangan jelema nu anjeun teu butuh ka eta jelema kos kadatangan nu buta yakni Ibnu Ummi Maktum anjeun Muhammad tasoda ngabalieur ulah kitu Muhammad lantaran eta jelema teh buat teuing menurut Allah mah leuwih mulia tibatan nu keur dihareupan ku anjeun ditegor ku Gusti lantaran kadatangan nu buta teu dianggap ku Kangjeng Nabi balah ngabalieur asa ribet. Wah Muhammad mun maneh kos kitu tingkah laku anjeun atuh agama moal beres Muhammad awas ya wa amma man jaaka yasa anapon di mana jelema datang ka anjeun teh jelema anu potensi waduh fantahu talaha wae kala awas Muhammad ulah kitu ditegor Kanjeng Nabi urang tadabur teh maca Quran teh kos kitu lila katamat daripada auzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim annahum yarawunahu sadaqallahul azim bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Mual manjur sih pakai pelet ge kos kitu mah. Kalbul Quran tinggal kalbul Quran eta yasin mual manjur. Moal kudu kumaha? Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Artinya ieu Haji Yasin. Ngaran julukan ke Kangjeng Nabi, Kangjeng Nabi teh disebut Yasin. Wal Quranil Hakim, demi Quran anu bijaksana, luar biasa istimewana Al Quran pertimbangan-pertimbanganna. Innaka laminal mursalin, sanyana anjeun Muhammad salah sahiji di antara yakin, salah sahiji di antara mursalin. Inna ja'alna terus urang ditadabur. Tah lamun urang geus paham kan Al-Qur'an teh langsung aya di jero hate teh. Masyaallah. Fattaqun nar allati waquduhan nas wal hijar. Sing sararieun marane kabeh kana neraka. Anu neraka teh engke bakal suluhna teh adalah pamarentah-pamarentah jeung jawara-jawara termasuk Kiai Golkar. Aduh. Gunuhan nasual hijaroh wa'idat lil kafirin disadiakeun kebakal neta neraka teh jang para kafirin kafirin kabeh. Jadi tah di jero hate teh aja kumantak ngeunaheun maca Quran teh laun lamat nahon bae coba ge urang hartikeun di jero hate bari tadabbur komo jeung dongeng-dongeng jeung riwayat-riwayat masyaallah sampaikeun ka asbab nuzulna mantak. Sayyidina Abu Bakar mah ketika dijadikeun titah jadi imam, muru Abu Bakrin. Parenta Abu Bakar supaya jadi imam manas. Cek Siti Aisyah, tuan, teu kuatkeun Abu Bakar mah titah jadi imam mun cicing di tempat tuan. Kunaon emang? Nyana mah asal maca Quran ceurik, asal maca Quran ceurik. Muru Abu Bakrin, cek Kangjeng Nabi, parenta kubarene kabeh Abu Bakar. Lantaran keukeuh Kangjeng Nabi kan teu damang. Aya Siti Hafsah, istri Kangjeng putri daripada Siti Sidin Umar. Hafsah, cek Siti Aisyah ka dieu. Aya naon? Eta Kangjeng keukeuh jasa ditangi Maman Abu Bakar ka Abah sia bae. Abah maneh bae Umar tangi Maman kitu lantaran Abu Bakar mah lamun ngimaman ceurik bae teu kuatkeun jana maca Quran da. Bebeja Siti Hafsah Kangjeng ja Siti Aisyah titah Sayyidina Umar titah Abah bae janung imaman sebab teu kuat muru Abu Bakrin. Wih, siun jeung Siti Fatimah titah Abu Bakar bae. Antunna anjeun kabeh sakumaha awewe awewe nu keukeuh ka Kangjeng Nabi Yusuf. Keukeuh hayang neuleuh Kangjeng Nabi Yusuf kos kumaha keukeuh dibejakeun moal kuat ge. Muru Abu Bakrin. Ieu teh sababaraha man paedana. Maksudna Sayyidina Abu Bakar teh mun maca Quran jeung mah ceuri. cerik baca Quran. Masya Allah, masya Allah. Pernah Muammar ge cerik balik dia, oh bayaran. Datang ke imam cerik ya, pohon dan naon ini lupa apa-apa ini. Aduh, pudolnya dia pernah cerik deh. Aduh, budak daripada cerik mending bere-bere habek. Nah, ieu muru apa bae cerik Sina Abu Bakar loba sahabat-sahabat teu caririk. Maca Quran teh kabelah dina loba, anu mantak loba anu maca eta bae aya hiji kenikmatan. Jadi eta ulama teh maca eta bae aya hiji kenikmatan nu nyana geus dibulak-balik bulak-balik ayat eta teh nikmat luar biasa. Mantak di lembur urang ge aya nu sok kuliah jeung kulhu bae. Emang eta doang. Mulai kuari. Hiji-hijina ayat tea ayat rahasia. Kabeneran jelema nu maca teh keur sadar, sadar-sadarna. Kabeneran keur sadar tadabur kana eta ayat. Keur sadar tadabur waktu jeung tempat ngepas. Tah eta teh lamun waktu jeung tempat ngepas pikiran teh apa? Jasakeur ka dinya. Maksudna kumaha? Kieu. Jam eta sadar, di tempat eta sadar, maca Quran kesadaran dipake tadabur, terasa hirup teh terakhir eta. Teu inget kana unggeus, teu mikiran kana encan, seakan-akan harita bae Allah mukakeun hijab putuh ka jero hate. Tertek ngeunaheun amat teh ayat. Lain ku celi kadenge ngeunahna tapi ku sabulu-bulu. Nikmat sabulu-bulu hese tah mangis carita ngeunaheun atuh si ayat urang nu maca, urang nu ngeunaheun. Ketika urang kaayaan seperti eta pas frekuensina tempat waktu sadar jeung pembukaan hijab ti Gusti Allah putuh ngaranana. Putuhul arifin nu kosok urang dibuka dibere urang tetet bae. Tekudu maca orang ngadenge batur nu maca Quran ngeunaheun lain kuceuli perasaan orang nikmat jasa hese nyaritakeun anu tamang geus hese ngeunaheun ketika aya suara kongkorongok kotok teh i suara kongkorongok teh teh seakan-akan okos suara Al-Qur'an ngeunahna ngadenge suara manuk teh suara manuk ih ngeunaheun lain berarti ngeunaheun teh ku urang ditongtot eta ngeunahna sarua jeung Al-Qur'an tadi. Sebab naon suara tea nang ti Allah ngaluarkeun suara tanaga menang ti Allah digerakeunana ku Allah ti Allah ka Allah ku Allah naon bedana jeung purukutut naon bedana jeung suara manuk suarana menang ti Allah nu nagerakeunana ge eta ge kabeh ti Allah eta teh keur pas hate ngadenge suara naon we nikmat eta geus hese teh pacaritaanana kuari bongkar deui. Mun ditanya ai eta sia mata nu saha nu Allah meunang ti saha meunang ti Allah nu ngicipkeun mata saha Allah berarti Allah teh muqallibul absar nu ngabulak-balik mata kucap gicep Allah nu bisa mereneuleu saha Allah nu dideuleuku sia naon ieu makhluk Allah ai makhluk Allah gerakna jeung cicingna teh ku saha ku Allah. Mata sia nu Allah neuleukna ku Allah dibisa bere neuleuk ku Allah nu dideuleukna gerak-gerak Allah atau Allah kabeh karasan teu Allah na ku sia encan karasa kakarak dongeng doang lamun ku sia geus dikitu-kitu encan karasa keneh berarti aya panyakitan di awak sia balikan deui nu mere ceuli saha Allah nu bisa ngadengekeun Allah anu bisa ngadengekeun suara-suara saha Allah. Ai suara eta adalah tisa ti Allah anu batur nyuara-nyuarakeun boh manusia boh hewan eta nu ngabisakeun sosasada sa Allah atuh sora kadengena ku sa ku Allah itu nang yeun sa Allah ai eta celisian nang sa nang Allah ai Allahna di mana teu karasa hijab berarti koreksi kurang hijab dia oh meunang ti camat dibere 2 juta tapi lu karena kamari pun ti bupati ay bulanan teh sabar duit karah bulanan teh sabar karah atuh ngaromong sia atuh. Sok antri teh, ya. Beb berapa beb? 300. Eta. Ahalang. Celik nang ti Allah nu bisakeun ngadenge Allah. Anu engke nyabut kana denge urang Allah dibukakeun deui sehingga ngadenge nu mere ngadenge Allah. Suara nu kadenge ku urang teh eta teh anu bersuara nang nyuarakeun Allah. Kuari urang nang Allah, celi nang Allah, sora nang Allah, tak kadenge ku urang nang ngadengekeun Allah. Allahna teu karasa hijab. Hijab berarti. Urang lamun geus kadenge mun karasa mah urang teh ieu teh keur ngojay di Allah, di ilmu Allah, di basar Allah, di sama Allah, di sagala rupa Allah, tapi teu karasa kurang hijab. Teliti kurang tadi da ilmu tarikoh mak mungkin aing sasalaman ye jeng jahe atawa mencrong nele bujur waduh ngagepayan sini deh bujur jahat jasa teh bujur datang ka ngalengitkeun rasa Allah waduh datang ka teu kicep-kicep indah amat teh sih kaki tuh ge ditutupan komoh mun dibuka goblok teh coba hijab tah hijab boa eta lamun can bisa tapakur neuleu awewe hijab tapi lamun geus bisa tapakur moal moal engke ge jam moal atuh demantak aman-aman bae ningali awewe aman teu kanyahoan tatapakuran bae heulana atuh lah abeh aman ke eueuh jelema tikem amuplase emang bohong ngokos kitun ngabohong emang Kiai Golkar mah kanyahoan bae ieu tah gaya tapakur lain lalagaan itu teh kos gitu teh itu secara global helanan li. Terus naonnya ya ingin naonnya ya. Wah kamari dibere duit ya ku bupati ku aing dibelikan ka beas atau ka lauk didahar buah iya ngas dikoreksi itu oh pondok pondok kaya anu mere ya pemerintah ya aing bangga kebanggaan etalah mbatak jadi hijab urang babarengan bi ayi syai'in jeung naon anjeun babarengan tak eta seeta bakal ngahijab ka diri anjeun antara anjeun jeung Allah lamun urang asa babarengan jeung holik berarti urang hamba holik mun maneh babarengan jeung sayin holik berarti urang babarengan urang teh hamba eta urang teh hate urang keur babarengan jeung duit urang hamba duit urang hate urang babarengan jeung mobil urang keur jadi hamba mobil urang babarengan hate urang teh jeung awewe urang jadi hamba awewe hate urang babarengan jeung jabatan urang hamba jabatan kitu bae dina ilmu tarekat mah tah terus ditapakuran ku urang supaya urang jadi hamba Allah per detik per menit teh ingetna ka Gusti Allah bae kuari bisa gancang caritana bae ye gancang caritana bae mah angel atuh emang ngobrol jeung nuki mah angel teu kaharti-harti heran aing mah puguh mata ti Allah nu dideuleuna teu makhluk Allah gurak-gerakna ganti Allah mata urang nu ngagerakeun Allah ituna ge nu kadeuleu ku urang Allah tapi Allahna teu kadeuleu hijab eta teh lamun urang boga guru tarekat mah ditampiling urang ku guru sia goblok sia dididik sakumaha urang nampilingan budak diurukan ku urang baca ku sia talab ziatun tarib abziatun mah nani baca 7 wae 7 5 tol abziatun nani baca 4 waja ya ye budak teu bisa-bisa 5 abziatun nani baca 5 waja labziatun labziatun labziatun labziatun labziatun geura baca labziatun nu kaawa jadi badatna 800 hari badat waktu geura baca labziatun kadua jadi tuh sia bapa hode kan heueuh tah eta dicarekan pan ku guru goblok sia labziatun bae teu bisa iya ge sarua tah pan sia geus dibere metode na zikir cok hanseman kadinya tapakuran ku teu kadeuleu Allah tampilingan ku guru guru toreka guru mursid mentek keur kieu bae ge di masjid urang la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah sia guru la ilaha illallah cau sia la ilaha illallah la ilaha la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah di masjid lain di pendopo la ilaha illallah mah carekan aya untian tah di pendopo mah sia dicarekan can ikhlas can bisa tampilingan bebeneran lain lalagaan zahir teh tampiling bae imma ditampilingan engge keur datang ka imma wa imma aya secara gaib jeung secara gaib bae keur di pendopo deh tampiling ih sanu nampiling ye sanu nampiling teh teh teh teu kanyawan horeng guru eta teh leungeuna datang ka pendopo pod balik. Aduh, kos kitulah keur carita ilmu hakikat hese. Emang aya moal datang lamun urang teu pernah ka guru moal bisa. Balikan deui tah ku ari jamna geus jam 12 ga datang teh moal isi. Iye keur carita akur frekuensina waktu tempat sadar dibukakeun ku Gusti Allah. Tret. Meringkak bulunya nana ge ku ngeunaheun teh. Di mana tah kajadian kos kitu? Di musola, musola eta pasnya na wusul ilallah beda perasaan eta, eta tempat eta mulia, tempat eta mulia. Ternyata di kamarnya, di kamar terjadi seperti eta kamar eta mulia. Tempat ya kerja ditakan tempat ya kerja ditakan tempat, tak tempat eta tersamarangan. Berarti uwe setan saat eta di tempat eta mulia, tah uwe setanan di tempat eta. Nemantak kah inget-ingetin. Engke kan ku Allah ditutup deca di sikomah mah terak mungkin 5 menit nya bisa gitu mungkin 10 menit. Tah ke kapangih jeung jelema embung, embung kanjeun ku kumaha ge. Kan ku lantaran nyanana henteu khalwah ya otomatis kapangih ngobrol ku obrolan makhluk eta bisa leungit. Ku obrolan makhluk bisa leungit sebab nyana keur jeung khaliq ketika nyambung deui jeung makhluk khaliq eueuh. Leungit lah nyana. Leungit ya asa tinggalin naon asa kalingitan naon Gusti leungit ah mulai nyana mandi deui wudu deui mulai star deui hese ka aya deui wah can puguh bisa saminggu sabulan moal bisa terus koreksi koreksi koreksi koreksi geus hese amat balikan deui ka tempatmu eta. Tempat eta pernah di mana terjadi eta tah kos kitu teh ternyata pernah di masjid anu balik deui ka ditu. Eta tempat lain lalagaan mulia menurut manehanana saat eta bisa wusul ilallah tah eta teh setanan di dinya. Balik deui coba ka ditu balik deui. Balik deui ternyata hadir deui. Hadir mentak aya anu di surau ulah dirobah ieu mah surau teh sebab naon ieu teh aya hiji kenikmatan. Kamar ieu ulah dirobah aya hiji kenikmatan. Kamar ieu teh pernah terjadi naon pengantin baru. Nah, ieu penemuan-penemuan wusul nikmat anu luar biasa. Terjadilah di bere deui ku Gusti. Aduh, ngeunaheun amat eta tempat lain sambarangan. Mulailah nyana ku ari mengasingkan diri embung terang-terangan ka duit kos kitu teh sambarangan jeung jelema. Jelema eta ulah diajak ka dieu, nyana geus batinan geus ka Allah bae ulah. Si eta mah ulah sok diajak ka dieu lah aing asa teu lamun datang ka dieu. Si eta ulah, si eta ulah, si eta ulah. Atau teu ngomong kitu ngasingkeun diri di jerona. Allah Maha Uninga kerteg hate urang. Oh, si eta hayang jeung aing bae. Embung jeung makhluk kanyawan kan ku Gusti Allah. Heh ku aing dibere dibere ku ari sering per minggu sakali ketika urang boga perasaan kos kitu. Urangna teu salat ngahareupan jelema nu salat. Si itu salat bae urang mah asa bareng bae jeung Allah. Allah, Allah, Allah timbang. Di akhirat timbang nu salat ribuan rakaat jeung nyana nu cicing bae nanapas Allah Allah hadwak bakal beratan nyana. Naon sababna nu salat mah can puguh inget ka Allah bener teu kan? Pan si aya salat inget ka naon? Atuh kitu bae. Sia salat inget ka naon keur salat bae inget ka Allah nyana mah diuk bae ge inget ka Allah diuk doang nyana mantak diukna gengge kadang-kadang handapeun tangkal mede handapeun tangkal ambon mari nyate atuh kumaha nyana bae geus kadang-kadang mah di sisi peciringan anu henteu kira-kira teu kaganggu bae ngeunaheun jasa jeung Allah. Allah Allah asa bareng asa hadir innallaha ma'ana karasa kunyana. Bandingkeun jeung jelema anu zikir bae di majlis taklim, bandingkeun jeung nu zikir di Senayan, bandingkeun jeung nu zikir di istana, bandingkeun jeung zikir di pendopo, bandingkeun jeung nu salat bae anu motifna saperti eta nyana ngan saukur napas doang. Allah Allah Allah napas eta mah pan maiyahna aya rasa bareng jeung Allah mahal jasa tah mahal jasa bandingkeun jeung nu sejen moal bisa nayilah waliyun min auliyaillah. Tak ika karak cerita ayat encan cerita baca solawat waktu nages beak wallahu a'lam.